yang mengumpulkan syarah ini. Fattawafu bil kubur wal adriha min dinil musyrikin la min dinil muslimin. Kata beliau yang mengumpulkan syarah kitab-kitab ini, maka tawaf, kata beliau, di kuburan al-adriha sama saja, al-kubur al-adriha sama saja maknanya, kuburan. Tawaf di kuburan termasuk dari agamanya musyrikin, bukan agamanya muslimin. Nah ini berarti kan, tawaf di kuburan bukan agamanya muslimin, tapi agamanya musyrikin. Nah ini banyak sekali manusia tawaf mengitari kuburan, mengitari kuburannya wali. Dan ini di mana-mana. Banyak tempat yang mereka mengitari kuburan. Tawaf di kuburan. Setelah tawaf di kuburan mereka keluarnya dengan mundur. Bukan membelakangi yang dikubur. Kenapa? Karena demi penghormatan terhadap yang dikubur. Keluarnya itu mundur. Keluar dari kuburan setelah tawaf mundur. Kenapa? Karena demi penghormatan. Kalau dia maju bukan mundur, berarti telah menghina yang dikubur, kurang penghormatan. Masa walinya dikasih pantat, dikasih dubur gitu. Baik. Illa gardalika min anwa'il ibadah. Jadi dari selain kepada selain yang tadi telah disebutkan, dari macam-macam ibadah yang sangat banyak, itu khusus bagi Allah. Wa man atqana hadhil anwa' as-salasata, a'ni anwa' tauhid wa hafidhaha wastaqama 'ala ma'naha 'alima anna Allah wal wahidul haq wal wahidul haqq. Maka barang siapa yang memiliki kemampuan dengan bentuk itqan, apa mana itqan ini? Atqana yutqinu itqan, yakni apa namanya? Mutqin. Barang siapa yang atqana, barang waman atqana hadil anwa salah, dan ini barang siapa yang benar-benar paham tentang tiga macam tauhid ini dan menghafalnya dan beristiqomah di atas makna tiga macam tauhid ini, maka dia mengetahui bahwasanya Allah adalah al-wahid, Allah adalah yang maha esa sebenar-benarnya. Allah adalah benar-benar yang maha esa dengan sebenar-benarnya. Wa anna wal mustahiqqu lil ibadah duna jami'i khalqihi. Barang siapa yang memiliki pengetahuan yang benar-benar dengan bentuk pengetahuan yang mutqin tentang tiga macam tauhid ini dan menghafalnya dan istiqamah di atas maknanya, dia pasti mengetahui bahwasanya Allah adalah yang Maha Esa. Hakkon sebenar-benarnya Maha Esa. Dan dialah yang berhak untuk diibadahi tanpa selainnya dari seluruh ciptaannya. Baik itu malaikat, baik itu para nabi, baik itu orang soleh, baik itu kuburan, baik itu pohon, baik itu sumur dan yang lainnya, ponden dan yang lainnya, semuanya tidak berhak untuk diberikan makna ibadah kepada mereka. Bahkan semua makna ibadah adalah hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa man dayya wahidan minha adha' al-jami'. Barang siapa yang menelantarkan dan menyanyiakan satu di antara tiga macam tauhid ini, maka tuntutannya telah menyia-nyiakan seluruhnya, seluruh tiga macam tauhid. Dayya'a yudayyi'u, menyia-nyiakan. Barang siapa yang menyia-nyiakan satu di antara macam dari tiga tauhid ini, maka dia telah menyia-nyiakan seluruhnya. Faya mutalazimatun. Faya yakni apa? Tiga macam tauhid ini adalah mutalazima. Apa makna mutalazima? Maknanya mas'ab. Saling berharusan. Tiga macam ini mutalazima, saling berharusan. Ya kan? Memiliki makna yang saling harus mengharuskan, sangat identik dengan satu dengan yang lain. Dari tiga macam tauhid ini. Jadi tauhidur rububiyyah, tauhidul asma wa sifat, tauhidul al-uluhiyah ataupun tauhidul ibadah, Tiga macam tauhid ini tidak bisa satu sama lain dipisahkan, bahkan saling harus mengharuskan wujudnya. La islama illa bihad jami'an, tidak ada Islam. La islama la nafalil jinsi. Jadi tidak ada Islam yang benar, tidak ada Islam yang sah. La islama sahihun. Nah, begitu. Tidak ada Islam yang sahih, yang sah, kecuali dengan seluruh tiga macam tauhid ini. Maka oleh itu perhatikan ya ikhwa, memaknai kalimat ini, kalimat la ilaha illallah, dan juga memahami tentang kalimat makna rububiyah dan asma wa sifat adalah benar-benar sangat penting. Ini perlu yang apa yang sangat perlu untuk dipelajari dan sangat sering diingat-ingat. Wa man ankara sifatillahi wa asma'ahu fala dina lahu. Barang siapa yang mengingkari sifat-sifat Allah dan nama-namanya, maka tidak ada agama bagi dia. Bagaimana kafir? Waman za'ama anna ma'allahi musarrifan lil kaun yudabbirul umura fa huwa kafirun musyrikun fir rububiyyah bi ijma'i ahli ilm. Kata beliau Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala melanjutkan perkataannya, barang siapa yang menganggap bahwasanya ada bersama Allah pengatur alam ini, kaun dimananya alam, yang mengurusi, ada bersama Allah yang mengatur urusan-urusan ini perkara dunia ini, ya kan, ada yang bersama Allah yang membarengi Allah mengatur, fawa kafirun musyrikun firrububiyah, kafir musyrik dalam perkara ar-rububiyah, dalam tauhid ar-rububiyah, maka dia telah menyekutukan Allah dalam perkara ar-rububiyah. Ya kan? Maka oleh itu barang siapa yang menganggap, punya anggapan bahwasanya gurunya ataupun syekhnya ataupun walinya bisa mengendalikan dia dari jarak jauh, nah, maka dia telah musyrik dalam tauhid rububiyah. Karena itu adalah khusus perbuatannya Allah. Maka mempelajari ilmu tenaga dalam, ya kan? Maka diantara mereka ada yang terjatuh dalam perkara ini karena punya keyakinan dia bisa mengendalikan perkara dari jarak jauh, ya kan? Bisa mengendalikan maling dari jarak jauh, bisa menghadang perampok dari jarak jauh. Mohon ya kok? Nah itu termasuk musyrik dalam tauhid rububiyah. Kenapa? Karena yang maha mampu dalam perkara ini adalah cuma Allah. Bagaimana dia meyakini atau bagaimana gurunya diyakini seperti itu, sahnya diyakini seperti itu, punya kemampuan dalam mengatur dirinya dari jarak jauh. Maka ketika dipanggil dari jarak jauh pun dia bisa membantunya. Paham ini? Ketika perlu untuk bantuan dari gurunya, dari sahnya, maka dipanggil dari jarak jauh. Dan dia punya keyakinan bahwasanya sahnya mampu. Maka dia telah terjatuh dalam kesyirikan, kekufuran dalam tauhid ar-rububiyah. Kenapa? Karena tauhid ar-rububiyah adalah tauhid yang berkaitan dengan perbuatan Allah, yang itu khusus bagi Allah tapi diberikan tandingan. Mafhum di sini? Maka oleh itu perhatikan, paman za'ama anna ma'allah musarrifan lil kaun, barang siapa yang punya anggapan bahwasanya ada bersama Allah itu yang mengatur alam ini, mengatur urusan-urusan ini, perkara-perkara ini, maka dia kafir musyrik dalam rububiyah dengan ijma'nya ahlul ilm, kata beliau. Wa man aqarra bi tauhid rububiyah wal asma' wa sifat walakin lam ya'budillah wahdah bal abada ma'ahu siwahu minal masayikh awil anbiya awil malaika awil jin awil kawakib awil asnam aw ghairi dzalik faqad asyraka billahi wa kafara bi subhanahu. Maka barang siapa yang memiliki ikrar, memiliki pengakuan dengan tauhid ar-rububiyah, memiliki ikrar dengan tauhid asma wa sifat, akan tetapi dia tidak mengibadahi Allah tak, bahkan dia mengibadah Allah dan mengibadah selainnya bersama Allah, bahkan abada ma'ahu siwahu, dan mengibadah apa? Mengibadah Allah dan selain Allah juga diibadahi, baik itu para masyayikh atau para nabi atau para malaikat atau jin atau bintang-bintang atau asnam berhala-berhala atau yang lainnya, maka dia telah menyekutukan dengan Allah dan telah kufur dengan Allah yang Maha Suci. Fa wala tanfa'uhu baqiyatul aqsam. Nah kalau itu ikrar dia dengan tauhid rububiyah, ikrar dengan tauhid asma wa sifat, sementara tidak mengesakan Allah dalam beribadah, maka tidak bermanfaat bagi dia bagian yang lain tadi. Mafhum? Pengakuan rububiyah, ikrar dia terhadap rububiyahnya Allah, ikrar dia terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah, enggak berarti, enggak bermanfaat bagi dia. Nah kalau itu lakukan fa'ubakit raksam la tauhidur rububiyah wa tauhidul asma' wa sifat, tidak bermanfaat tauhid rububiyah kan juga tidak bermanfaat tauhid asma' wa sifat, hatta yajma'a baina salasa, sehingga sampai dia ini mengumpulkan di antara tiga macam tauhid yang telah tadi telah dijelaskan. Nah ini yang saya perhatikan, betapa banyak manusia yang sangat bodoh dalam perkara ini, sehingga mereka tak peduli dalam kesyirikan hari demi hari. Nomor dua, tentang kaki nomor dua, lihat qala Ibnu Taimiyah fi Jami'il Masail, berkata Ibnu Taimiyah yakni Syekhul Islam dalam kitab Jami'ul Masail jilid salis jilid ketiga halaman 146 Syamsun yang buat taba'ah, insyaallah ini taba'ah Syams cetakan Syams. Man istaghosa bimayyitin, kata beliau, kata Ibnu Taimiyah, man istaghosa bimayyitin, barang siapa yang minta pertolongan dengan orang yang sudah mati, au ghaibin minal basar, minta pertolongan dengan orang yang ghaib, ya kan, dari manusia, maksudnya apa, minta pertolongan dengan orang yang ghaib, bagaimana minta pertolongannya, bihaisu yad'uhu bisada'id wal kurubat, di mana dia orang tadi menyeru orang yang mati tadi atau yang gaib tadi ketika dalam kesusahan, sadaid wal kurubat, dalam kesedihan, dalam perkara yang apa, kurubat, kesusahan, wa yatlubu minhu qada al hawa'id, dan dia meminta dari yang mati tadi atau yang gaib tadi, minta agar kebutuhan-kebutuhannya ditunaikan. Fayaqulu, maka bentuk minta pertolongannya, ya sayyidi wahai tuanku fulan, ana bihasbika, aku dalam kecukupan kamu, engkau lah yang mencukupi aku, wa ana bijiwarika wa jiwarika, dan aku dalam lindunganmu. Aw yakul, ataupun dia berkata ketika indah hujumil adu alai, ketika ada serangan musuh kepada dia, dia bilang ya sayyidi fulan wa tuanku fulan, yastauhihi yastagisu, yastauhihi wa yastagisu, jadi minta pertolongan dan minta apa, bantuan supaya tuannya tadi sayyidnya tadi, tuannya tadi membantunya. Wa dan oh yaqulu dzalika inda maradihi wa faqrihi wa ghairi dzalik min hajati, ataupun berkata seperti itu ketika sakit dia. Ketika dia sakit, ketika dia dalam keadaan butuh dan yang lainnya. Ketika dia miskin, fa inna hadza dhalun jahilun musyrikun asin lillahi bittifaqil ulama, orang seperti dikatakan dhal, sesat. Jahil, bodoh, musyrikun ya musyrik, asin, orang yang berbuat maksiat kepada Allah dengan sepakatnya para ulama bahwasanya dia dol, jahil, musyrik, maksiat. Nah, ini perkataannya Ibnu Taimiyah rahimahullah taala yang dinukilkan oleh yang mengumpulkan syarah ini, yaitu Abu Abdillah Muhammad bin Nasir Al-Fihri hafizallahu taala. Mahum sini ya Pak. Wa dan nau Tauhidul ibadah walladhi angkarahu al-musyrikun al-awwalun wa yungkiruhu al-musyrikun al-yaum. Ada beliau Syekh bin Basrah rahimahullah taala wa danau, yakni bentuk tauhid al-ibadah ini. Bagian yang ketiga ini dari macam-macam tauhid yang ada tiga. Yaitu inilah bentuk tauhid yang diingkari oleh orang-orang musyrik di zaman awal dulu. Dan juga diingkari oleh zaman orang-orang musyrik di hari kita ini. Nah, apa di sini? Wala yu'minu nabi, dan mereka tidak beriman, mereka tidak mengiman dengan tauhid rububiyyah, apa? Al-ibadah ini. Wal abadu ma'allahi siwahu. Bahkan mereka mengibadahi apa? Wal abadu ma'allahi siwa, mereka mengibadahi apa? Selain Allah bersama Allah. Itu namanya apa? Syirik. Yang dikatakan apa? Taswiyatu ghairillahi bil billahi min syai'in min khasa'isillah. Menyamakan Allah, menyamakan selain Allah dengan Allah dalam sesuatu dari perkara-perkara yang itu khusus bagi Allah. Inilah yang sekarang ini juga diingkari oleh musyrikin hari ini, dan mereka tidak beriman dengan tauhid al-ibadah ini. Bahkan mereka mengibadai selain Allah bersama Allah. Fa'abadu al-awliya was-salihin, maka mereka mengibadai para wali, mengibadai orang-orang soleh. Wastaghasu bihim, dan minta pertolongan dengan para wali dan orang-orang soleh. Yang dikatakan minta pertolongan di sini apa? Ketika pertolongan tadi itu khusus bagi Allah yang mengabulkan. Bahkan yang sudah mati pun dimintai pertolongan. Kalau walinya masih hidup juga diminta dari jarak jauh. Ini yang dimaksud. Kalau walinya didatangi dan minta tolong, ambilkan ini, ambilkan itu, ya wali, ya gak masalah. Ini yang diinginkan adalah apa yang diinginkan? Wali yang sudah mati, orang-orang soleh sudah mati, atau wali atau orang soleh yang jauh dari dia tapi dimintai pertolongan, yang tadi dikatakan bisa mengendalikan dari jarak jauh. Ini yang dimaksud. Wastaghasu bihim, dan mereka minta pertolongan dengan para wali dan orang-orang soleh. Wanadharu lahum wa dhabahu lahum, menyembelih untuk wali, untuk orang-orang soleh. Nadar untuk mereka, menyembelih untuk mereka. Illa ghairi hadza mimma yaf'alu ubadul kubur wa ubadul asnam wal ahjar wa asbahuhum. Nah, ila ghairi dali, ila ghairi hadza. Yani, dan yang lain banyak dari apa-apa yang dilakukan oleh para ubadul kubur. Apa makna ubadul kubur? Yang menghamba kepada kuburan, menghamba kepada asnam, ini kepada berhala, menghamba kepada batu dan yang semisal dengan mereka. Wa hum bidzalika musyrikun kuffar. Dengan mereka melakukan apa yang tadi telah disebutkan beberapa contoh tadi, mereka dengan melakukan itu mereka menjadi orang-orang musyrik dan orang-orang kafir. Idza matu ala dzalika lam yughfar lahum, jika mereka mati di atas apa yang mereka telah melakukan tadi, maka tidak diampuni bagi mereka. Lam yughfar lahum, tidak ada ampunan bagi mereka. Nah, ini semuanya perkataannya Syekh bin Baz rahimahullah taala menerjemahkan. Idza matu ala dzalika lam yughfar lahum, jika mereka mati di atas apa yang mereka telah lakukan tadi, lam yughfar lahum, tidak diampuni bagi mereka. Fala budda min tahqiqi hadza an-naw, maka oleh itu labud, harus adanya tahqiq. Apa tahqiq? Pemurnian dan perwujudan tentang makna tauhid al-ibadah dengan sebenarnya. Itulah makna la ilaha illallah. Fala budda min tahqiqi hadza an-naw wa ifradillahi bil ibadah, dan harus mengesakan Allah dengan beribadah tadi. Jadi semua ibadah harus dimurnikan hanyalah untuk Allah. Allah di ifrad, dijadikan satu-satunya sesembahan dalam semua ibadah hanyalah khusus untuk Allah. Wa nafyi al-isyrak bihi, dan harus adanya peniadaan syirik. Peniadaan, harus apa? Harus peniadaan sekutu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan sekutunya yang dimaksud adalah bukan sekutu dalam cuma menciptakan itu ada tandingan bagi Allah. rezeki ada tandingan bukan, tapi bahkan seluruhnya. Nah, apa ya kau di sini? Wal istiqamah ala tali wal istiqamah tali dan labut dan harus istiqamah di atas tauhid ini, tauhidul ibadah ini harus istiqamah. Pemana istiqamah? Ini langgeng terus di atas tauhid ini. Wa da'wa ila dan harus adanya da'wah menyerukan kepada perkara ini wal muwalat fihi dan loyalitas dalam mewujudkan tauhidul ibadah ini. Nah, sekarang ini dalam hal ini yang sangat parah. Sekarang dari kalangan para muwahhidin malah dibenci. Yang dijadikan kawan, jadikan apa? Hubungan sambung menyambung, tolong menolong dalam perkara agama, ternyata kepada selain ahli tauhid dan ahli tauhid diperangi, dicela, diberi gelar macam-macam yang katanya tukang mengkafirkan kaum muslimin dan yang semisalnya. Wala buddha wa da'wa ilai wal muwalat fihi, muwalat dan harus apa adanya loyalitas dalam tuntutan tauhidul ibadah. Ya ini yang sekarang ini kita jumpai, banyak kaum muslimin tidak paham akan besarnya tentang faedah kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah, bagaimana tuntutannya yang memurnikan tentang tuntutan kalimat ini malah dibenci. Bahkan didoakan dengan doa jelek, mudah-mudahan hancur dan yang semisalnya. Nanti kemudian dikoreksi, yang akhlaknya kayak ini, yang katanya brutal, yang katanya preman, yang katanya apa, dan macam-macam. Kenapa? Karena mengomentari tentang bodohnya kaum muslimin dari tauhid al-ibadah, tauhid asma' wa sifat, tauhid ar-rububiyyah. Dan gak pernah mereka pelajari. Di sisi yang lain mereka gak punya kemampuan, di sisi yang lain apa? Karena engkeknya mereka, mencari ilmu gak mau. Tuh engkek. Nah itu mengkek. Nah. Taib. Atau karena taksubnya dengan golongannya. Maka kesyirikan dalam perkara-perkara tauhid mereka tak peduli, sementara ahli tauhid yang memurnikan dakwah tauhid yang berupaya untuk menyuarakan perkara ini dibenci dan diharapkan dan berharap moga-moga hancur. Tercerai berai dan yang semisalnya. Maka berarti kan di sini ya. Fala buddha min tahqir hadzal naw wa ifradil lahi bil ibadah wa nafil isyrak bihi subhanahu wa ta'ala wal istiqamah ala dzalik wa da'wali wal muwalat fihi. Berarti kan muwalat harus adanya apa makna muwalat? Loyalitas, tolong menolong. Bila membela dalam masalah tauhid, bukan saling telantar menelantarkan. Nah, yang menggerebek tentang syirik dikatanya apa? Takfiri, takfiri, takfiri. Kalimat tengih disebar di mana-mana. Nah, ini seperti kan. Baik. Tengok wal muadat alaihi, apa mana muadat? Dan harus adanya wal muadat apa? Permusuhan dibangun di atas tauhid al ibadah. Permusuhan al-mu'adad. Ada yu'adi mu'adatan, saling permusuhan. Harus adanya permusuhan. Bukan kok adem ayam gemari Allah jinabe di atas kesyirikan, kertor hazo di atas kesyirikan. Bukan. Maka harus adanya resiko. Baik. Wa bi sabab jal bi hadzal nau wa damil basira fihi yaqun nasu fi syirki wa yahsabun annahum muhtadun. Dan dengan sebab kebodohan dengan macam tauhid ini, tauhid al-ibadah, tauhidul uluhiyah ini yang ketiga ini, dan tidak adanya basir, tidak adanya pengetahuan dalam perkara yang ketiga ini, manusia terjatuh dalam kesyirikan dan mereka menganggap bahwasanya mereka di atas petunjuk. Nah, mereka menganggap dasar itu petunjuk. Padahal apa? Telah terjatuh dalam kesyirikan. Di antaranya adalah syirik al-hakimiyah. Yang diperbandingkan oleh banyak manusia sebagai pencetus hukum di luar hukum Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala innahum ittakhadhu shayatin awliya' min dunillah wa yahsabuna annahum muhtadun. Sebagaimana Allah telah berfirman, sesungguhnya mereka telah menjadikan para syayatin, para syaitan sebagai penolong-penolong mereka dari selain Allah, dan mereka menganggap dengan perbuatan tadi menjadikan para syaitan sebagai penolong-penolong mereka dari selain Allah, mereka menganggap bahwasanya mereka di atas petunjuk. Nah ini ya ikhwan, yang mereka kuburin gandrung dengan kuburan, gandrung juga mereka menganggap di atas petunjuk. Nah, gandrung dibandingkan bagi Allah dalam menutuskan hukum juga katanya di atas petunjuk. Kemudian dipuji oleh banyak manusia. Banyak manusia yang kepingin dan kagum. Masya Allah, si fulan, si fulan. Nah ini. Wa qala fi haqqin nasara wa amsalihim. Dan Allah juga berfirman dalam apa? Dalam keadaannya orang-orang Nasara dan yang semisal dengan mereka. Kul halu nabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Kul halu nabbi'ukum, katakanlah wahai Muhammad, halu nabbi'ukum, apa kalian mau kuberi kabar kepada kalian tentang apa? Tentang orang-orang yang amalannya merugi, tentang orang-orang yang merugi dalam amalannya. Alladzina dhalla sa'yuhum, mereka-mereka yang usahanya sesat. Fil hayati dunia, dalam kehidupan dunia. Wahum yahsabun annahum yuhsinuna sun'ah, sedangkan mereka menganggap bahwasanya mereka adalah telah memperbagus suatu perbuatan, padahal tidak. Mereka mempunyai anggapan bahwasanya mereka telah memperbagus suatu perbuatan, padahal mereka adalah dikatakan oleh Allah alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, dan mereka yang dikatakan bahwasanya al-akhsarina a'mala, orang yang merugi dalam amalannya, punya anggapan bahwasanya mereka telah membuat suatu perkara yang baik tapi usaha mereka sesat dalam kehidupan dunia, dan mereka adalah orang-orang yang paling merugi dalam amalannya. Nah ini ya Bapak, perhatikan, banyak manusia yang pede, percaya diri bahwasanya mereka telah menganggap dirinya telah berbuat baik. Ternyata apa? Al-akhsarina a'mala, sebagai tandingan bagi Allah, atau membuat tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala, atau meyakini adanya tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala yang itu khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Dibikin tandingan. Bal kafir li ja'alihi wa intikasi qalbihi yahsabu annahu muhsinun, maka si kafir dikarenakan kebodohannya dan dirinya, dan karena hatinya telah terbalik, intikas, terbalik, maka si kafir dikarenakan kebodohan dia dan karena hatinya telah terbalik, menganggap bahwasanya telah berbuat baik, telah berbuat ihsan, telah melakukan suatu kebaikan. Wa huwa ya'budu ghairallah, sedangkan dia adalah mengibadai selain Allah. Wayad'u ghairallah, dan menyeru selain Allah. Wastaghisu bi ghairi, dan meminta pertolongan dengan selain Allah. Wataqarrabu bidzabahi wan nuzur li ghairillahi li ghairihi azza wajal, dan mendekatkan diri kepada selain Allah dengan bentuk membawa sembelihan-sembelihan, menyembelih-menyembelih untuk selain Allah, membawa nazar-nazar untuk selain Allah, tapi menganggap bahwasanya dia di atas perbuatan yang baik. Wa madzaka illa lizahlihi wa qillati basiratihi. Wa madzaka? Wa madzalika artinya apa? Jadi tidaklah ada seperti itu, menyeru selain Allah, mengibadah selain Allah, minta pertolongan dengan selain Allah, mendekatkan diri kepada selain Allah dengan sembelian-sembelian dan nazar-nazar. Tidaklah adanya seperti itu melainkan karena kebodohan dia dan karena minimnya pengetahuan dia. Waqad anzalallahu fihi mazawajal qawlu subhanahu qawlu subhanahu am tahsabu anna aktsaruhum yasma'una aw ya'tilun, Inhum illakan alkal an'am balhum adallu sabila. Allah telah menurunkan tentang keberadaan mereka, bentuk celaan terhadap mereka. Allah menurunkan perkataannya tentang celaan terhadap mereka. Am tahsabu anna aktsarum yasma'una aw ya'qilun? Apakah engkau mengira bahwasanya kebanyakan mereka mendengar ataupun mereka itu paham, berakal? Tidak. Tiada lain, mereka adalah seperti hewan ternak. Bahkan mereka lebih sesat jalannya. Ini celaan dari Allah Subhanahu wa taala langsung terhadap mereka yang menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala dalam perkara-perkara yang khusus bagi Allah, di antaranya perkara al-ibadah. Ini celaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau itu perhatikan ya, bahwa dakwah adalah juga kadang mencela, kadang memuji. Bukan kok kemudian ketika mencela, sukanya mencela orang. Bu Mas'ud sukanya mencela orang. Ini Quran mencela. Syekh bin Bas yang menukilkan, kita cuma membacakan. Kalau memuji terus, enggak akan bisa. Kalau ingin memuji terus, ya puji-pujian seperti itu. Seperti itu, puji-pujian terus. Ya kan? Kalau memuji terus berarti, ya itu puji-pujian saja. Mau adzan pujian, setelah adzan pujian, mau tidur pujian, mau tidur pujian, puji-puji terus. Sampai anaknya menamai puji, pujianto, pujiati, pujiwati, dan yang semisalnya. Nah, ini dari masayah, masayah puji. Baik, saya apa? Perhatikan ya kawan. Ini jadi orang itu jangan kemudian kalau kita mau memuji-muji itu nggak akan mampu kita. Ini tengok di sini. Syekh bin Bas yang menukilkan ayat ini bukan ana. Saya cuma membacakan dan menjelaskan saja sebagian yang perlu dijelaskan. Wa qaulahu azza wa jalla. Kenapa kita baca wa qaulahu? Kenapa? Atau kepada apa? Waqad anzalallahu fihim azza wa jalla qaulahu. Aywa. Wa qaulahu azza wa jalla wa laqad darana li jahannam makasiran minal jin wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha. Kata Allah, dan sungguh kami telah sediakan, kami telah daro aja apa? Kami ciptakan untuk jahanam. Kasiron menal jin, sangat banyak dari jin dan manusia. Siapa yang mereka dijadikan oleh Allah untuk jahanam dari jin dan manusia? Kenapa? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka memiliki hati tapi tidak apa? Tidak paham dengan hati mereka. Ini juga namanya celaan. Ini konteksnya namanya celaan taubih. Celaan dari Allah Subhanahu wa taala, di mana mereka lahum qulubun, mereka punya hati tapi tidak mereka paham dengan hati tersebut. Sehingga mereka mengakui bahwasanya Allah adalah Maha Esa dalam menciptakan, menghidupkan, mematikan, tapi punya sekutu dalam diibadahi. Tapi namanya bukan sekutu, apa namanya? Tawasul, syafaat, apa lagi? Apa? Barokah. Nah, dan semisalnya benar itu Pak Nurhadi, barokah dan semisalnya. Kalau kita, ayo kita mencari sekutu dengan Allah, ya gak mungkin, gak laku. Tapi kita mencari barokah ke kuburan. Kita bertawasul dengan Mbah. Nah, kita mencari syafaat dari Mbah. Kalau, ayo kita bikin sekutu bagi Allah. Siapa? Wali itu, kita jadikan sekutu. Gak jalan itu, gak laku. Apa punya Eva? Gak akan payu. Ya kan, bahkan mungkin gerdek oleh anak buahnya. Tapi kalau dinamai lain, dikemas dengan bahasa lain, baru di situ laris, ya kan? Lebih laris daripada kerupuk. Padahal syirik. Tapi ikhwah, ini dulu salah kita ucapkan sampai sini, dan wadidu tauhid syirku wa huwa nau'ani, salah kita baca hari selanjutnya. Subhanakallahumma hamdika, astaghfiruka wa atubu ilaika.